Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran kita yang lalu dari kitab Syarah Alfiyah Ibnu Aqil rahimahullah. Naam, kita membahas jamak taksir. Naam. Dan masih pada pembahasan jamak taksir, silakan dibaca bait syairnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fa'alun li fa'ilin wa fa'ilah wasfaini nahu 'adilin wa 'adilah ومثله الفعال فيما ذكر وذان في المعل لا من ندر. نعم حسب بارك الله فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعال لفاعل وفاعلة وصفين نحو عادل وعادلة ومثله الفعال فيما ذكر wadhani fil mu'ali laman nadhara. Nah, barakallahu fikum. Arti bait, dua bait ini. Nah, wa fu'alun wazan, fu'alun wazan jamak fu'alun, li fa'ilin wa fa'ila, berlaku untuk mufrad yang berwazan fa'il dan fa'ila. Nah, yang berwazan fa'ilin dan fa'ilatun. Berwazan fa'ilun dan fa'ilatun. Wasfaini, yang keduanya itu sebagai sifat. Nah. Nahwa adilin wa adilah. Adilin wa adilun dan adilatun. Contohnya adalah adilun dan adilatun. Nah. Barakallahu fikum. Wa mithluhu al-fu'alu fima dhukira. Nah, dan yang semisal, yang semisalnya, yaitu yang semisal wazan fu'al adalah wazan fu'al, adalah wazan fu'alun. Nah, fima dhukira, untuk yang telah disebutkan, yaitu untuk isim yang telah disebutkan. Isim apa? Isim yang yaitu sahih akhir. Nam, yang keduanya wadhani fil mu'ali laman nadhara, yang keduanya yaitu wazan fu'al dan fu'al. Wadhani, yang keduanya itu apa, wazan yang tadi disebutkan fu'alun dan fu'alun. Nam, jarang untuk isim yang mu'talam, jarang, nadhara itu jarang. Nam, jarang untuk isim yang mu'tal lam, yaitu yang lamnya huruf ilat, yang lam fi'ilnya, lam isimnya huruf ilat, huruf terakhirnya. Nam, barakallahu fikum. I'rabnya wa fu'alun, fu'alun mubtada marfu' al-matrafihi dhamma, li fa'ilin lam harful jar, fa'ilin majrur bilam. Nam, alamat jarihi kasrah, jar majrur khobar, fi mahalli rafin khobar, atau muta'alik dengan khobar yang mahdub. Nam, wa fa'ilah, wa wa harfu 'athfin fa'ilah, ma'tub li fa'ilin. Nam, ma'tub ala majrurin majrurun, mithluhu alamat jarihi kasra muqaddara. Nam, kasra yang ditakdirkan, kenapa? Karena fa'ilah disukun, berkaitan dengan bait syair qawafi. Wasfaini hal, hal untuk fa, untuk wazan fa'ilun dan fa'ilatun, untuk fa'ilun dan fa'ilatun yang keduanya itu sebagai sifat. Nah, nahwa adilin wa adila, seperti adil dan adila. Nahwa di situ sebagai khobar muqaddam, khobar untuk mubtada mahdhub, khobar untuk mubtada mahdhub. Dzalika nahwa adilin. Nam wa huwa mudhaf adilin mudhafun ilaihi majrur. Wa adila asalnya wa adilatin, adila ma'tuf. Wawu harfatin adila ma'tuf ala adil. Nam alamatu jarihi kasra muqaddara, disukun karena berkaitan dengan syair qawafi. Qala wa mithluhul fu'alu fi ma dzukira. Nam mithluhu di situ khabar muqaddam mudhaf ilai, al fu'alu mubtada muakhar, fi ma fi harful jar ma isim mausul fi mahalli jarin, dzukira fi'il majhul, naibul fa'ilnya huwa, kembali ke ma, fima, kembali ke isim mausul. Nam wa jumlah fi'il dan naibul fa'il silatul mausul, la mahala lahu minal i'rab. Nam wa dhani fil mu'ali laman nadhar, nadhara. Nam wa huwa atfin dhani mubtada isim isyara fi mahali rafin mubtada fi harful jar mu'al majrur fi. Nam laman tamyiz, nadhara fi'il madi, fa'ilnya musadir jawazan huwa. Nam jumlah fi mahli rafin khobar, khobar untuk mubtada dhani. Nam ya baca syarahnya, dibaca. ثم قال الشارح رحمه الله عليه: ومن أمثلة جمع الكثرة فعال، وهو مكيس في وصف صحيح اللام على فاعل أو فاعلة، نحو ضارب وضراب وصائم وصوام، وضاربة وضراب وصائمة وصوام. ومنها فعال، وهو مكيس في وصف صحيح اللام على فاعل لمذكر، نحو صائم وصوام وقائم وقوام. نعم حسب. قال الشارح رحمه تعالى: ومن أمثلة جمع الكثرة، dan di antara contoh untuk jamak kathra fu'alun adalah wazan timbangan fu'alun. Nam wa huwa maqisun fi wasfin, dan wazan ini enam wazan yang terpakai untuk, terpakai secara kias, berlaku maksudnya untuk sifat. Enam sifat itu sifat musyabaha, isim fa'il, isim maf'ul itu sifat. Sikong balago untuk sifat sahihil lam, yang lamnya huruf sahih bukan huruf ilat, bukan wawu, bukan ya, bukan alif. Ala fa'ilin au fa'ilatin, yang isim mufrad tersebut timbangannya wazannya fa'ilun atau fa'ilatun. Nahwu contohnya dorib, doribin, dorib, doribun menjadi durobun. Nam so'imin wa suamin, so'im menjadi suam, so'im orang yang berpuasa, suam orang-orang yang berpuasa, dorib pemukul, durob para pemukul, dan juga doribatin yaitu mu'anasnya, dari batin durab, sa'imatin suam. Nam sama ya, untuk mudzakkar dan mu'anas timbangan jamaknya sama, fu'al, suam, suam, durab, artinya para pemukul, baik dia itu wanita atau laki-laki. Nam suam para orang-orang yang puasa, orang-orang yang puasa, baik para laki-laki ataupun perempuan. Nam wa minha fa'alun, dan di antara wazan jamak kathra berikutnya adalah fa'alun, wa huwa maqisun fi wasfin sahihil lam, yang dia itu adalah timbangan kias berlaku untuk wasaf sifat. Naam. Yang lamnya huruf sahih, lam isimnya huruf sahih, lam kalimah. Ala fa'ilin, yang mufradnya berwazan fa'il, li mudzakkar untuk mudzakkar. Nahwu sha'imin seperti sha'im. Wasuwamun, wasuwamin seperti sha'im, jamaknya menjadi suwam. Sha'im orang yang berpuasa, suwam jamaknya orang-orang yang berpuasa. Qa'im quwam, nah sama. Orang yang berdiri, orang-orang yang berdiri. Iya, baca. Thumma qala as-syarih rahmatullah alaihi wa nadara fa'alun wa fa'alun fil mu'talil lamil mudhakkar nahwu ghazin wa ghuzza wa sara wa surra wa 'afin wa 'uffa wa qalu 'uzza'a fi jam'i ghazin wa surra'a fi jam'i sara wa nadara aydan fi jam'in fa'ilatin taqali sya'ir absaruhunna ila syubbani ma'ilatun waqad arahunna anni ghayru suddadi ya'ni jam'u saddatin. Naam, barakallahu fikum. Wa minha afan wa nadhara, dan jarang fu'alun wa fu'alun fil mu'talil lamil mudzakkar fi mu'talil lamil mudzakkar wazan jamak fu'al dan fu'al itu jarang untuk isim yang mufradnya itu mu'talam, mudzakkar yang mu'talam itu mudzakkar yang lamnya huruf ilat. Nahwu ghazin, nam ghazin lamnya huruf ilat, asalnya apa? Ghaziwun, ghaziwun lamnya huruf ilat, karena lamnya nam, lamnya huruf ilat berubah menjadi ya, nam sehingga disebut jadi isim mangkus al-ghazi. Ketika alif lamnya dibuang dibaca ghazin seperti qadin, saidnya di situ ghazin itu berakhiran ya. Nam tanwinnya tanwin iwat di situ, ghazin tidak bisa dibaca ghazun. Nam kalau ada alif lam dibaca al-ghazi. Ghazin menjadi guza. Sarin sama, asalnya asari, sari ada yaknya, menjadi surro. Nam surron, atau kalau di waqaf dibaca surro. Wa'afin dan ufan, ufa. Nam sama, afin dari al-afi ada yaknya. Ghazi orang yang berperang, guzan orang-orang yang berperang, sarin yang berjalan, afin yang afiat. Waqalu, dan juga mereka berkata, yaitu jamak lainnya, huza'u. Nam juga berkata jamaknya ghazin juga guza, artinya bisa jamaknya guzan, boleh juga guza jamaknya. Fi jam'i ghazin, pada jamak ghazin. Wa surra fi jam'i sarin, surra pada jamaknya sarin. Wa nadhara aidan fi jam'i fa'ilatin, dan juga jarang menjadi jamak untuk fa'ila, untuk yang mu'anas. Kaqauli syair seperti pada perkataan penyair, absaruhunna ila subani ma'ila. Nam pandangan-pandangan mata mereka ke si pemuda itu, ma'ila condong, pandangan para wanita itu condong ke pemuda tersebut. Qad arahunna anni ghaira sudadin, aku melihat mereka meninggalkanku, sudadin tidak memperhatikanku. Nam jam'a soda, sodatun jamaknya sudadun. Nam saidnya di situ, baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه أليا منهما. نعم. وفعل وفعلة فعال لهما وقل فيما عينه أليا منهما. نعم. بارك الله فيكم. Fa'lun dan fa'latun, nam, fi'alun lahuma, nam, fa'lun dan fa'latun, kedua wazan ini memiliki jamak berupa fi'alun, atau dengan kata lain, wazan fi'alun berlaku sebagai jamak untuk isim mufrad yang fa'lun dan fa'latun, nam, wa qalla fi ma ainuhu ya minhuma. Dan qalla jarang apa sedikit pada isim yang ainnya, yang ainnya tersebut berupa ya, ain kalimatnya berupa ya. Naam. Ya, naam. I'rabnya sekarang. Wa fa'lun mubtada marfu' alam tarfihi dhamma wa huwa harfu 'athfin fa'latun ma'tuf ala fa'lun wa ma'tuf ala marfu'in marfu'un mithluhu alamat rafihi dhamma. Fi'alun mubtada' tsanin, mubtada' kedua, marfu' alamat rafihi dhamma, lahuma lam harful jar, lahuma fi mahalli jarin. Naam, lam lahuma di situ khabar khabar tsanin untuk mubtada' tsanin. Wa mubtada' tsanin wa khabaruhu fi mahalli rafin khabar li mubtada' awal, yaitu fa'lun. Wa qalla wa harfu 'athfin qalla fi'lun madhin fa'iluhu mustatir jawazan huwa, kembali ke fi'al. Wa qalla yaitu fi'al itu sedikit, fi ma ainuhu sedikit pada isim yang ainnya berupa huruf ya, yang mu'tal ainnya. Minhuma pada kedua wazan yang disebutkan di depan. Nah, qalaf tadi fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali ke fi'al. Fi harful jar ma fi mahali jarin, si mausul fi mahali jarin. Ainuhu ain mubtada wa huwa mudhaf ha fi mahali jarin mudhafun ilai. Alya nam khabar lil mubtada marfu alamat rafihi dhamma muqaddara ala hamzah mahdufa. Asalnya alya, alya ada hamzanya, al-ya'u. Di koser tidak ditulis ya-nya karena berkaitan dengan syair wazan timbangan. Al-ya' di situ khobar marfu alamat rafihi dhamma muqaddara ala hamzah mahdufa min harful jar min huma fi mahalli jarin. Jumlah minal mubtada wal khobar silatul mausul la mahala lahu minal i'rab. Nah, baca. Thumma qala asy-syari rahmatullah alaihi min amthilati jam'il kathrati fi'alun wa huwa mutarridun fi fa'lin wa fa'latin ismaini nahu ka'bin wa ki'abun wa thawb wa thawbin wa thiyabin wa qas'atun wa qisa'in aw wasfaini nahu sa'bun wa si'abin wa sa'batun wa si'abin wa qalla fima aynuhu ya'un nahu dhaifun wa dhiyafun wa dhi'atin wa dhiya'in. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih rahimahullah, wa min amthilatil jam'il kathra, dan di antara bentuk jamak kathra adalah fi'alun, wazan berwazan fi'alun. Wa huwa mutaridun fi fa'lin wa fa'latin. Yang wazan ini, fi'alun ini berlaku untuk isim mufrad yang berwazan fa'lun dan fa'latun. Ismaini yang keduanya adalah isim, maksudnya bukan sifat. Nahwu contohnya ka'bun wa ki'abun, atau ka'bin wa ki'abin, contohnya ka'bin. Nah, mata kaki dan ki'ab. Wa thawbin wa thiyab, juga pada thawbin, pakaian dan thiyab. Wa qas'atin wa qisa', piring besar. Mufradnya qas'atun, jamaknya qisa'un. Au wasfaini, atau berlaku juga untuk dua, untuk sifat. Dua wazan tersebut berlaku untuk wasfain, untuk sifat. 6. Sa'bun atau sa'bin wasi'abun, sulit. Naam. Sa'batun wasi'abun, sama. Sulit. Sa'bun untuk sulit, yang sulit artinya mudakar, sa'batun yang sulit untuk mu'anas. Sifat musyabahah itu ya. Sehingga diartikan yang sulit. Wa qalla fi ma'ainuhu ya, dan sedikit pada isim yang ainnya berupa huruf ya, huruf ilat. Nahu doifun wa diyafun, contohnya doifin dan diyafin, tamu. Wa doi'atun wa diya'un, pekarangan atau halaman rumah. Enam. Ya, baca. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعل أيضا له فعال ما لم يكن في لام دلال أو يقوم مضعف مثل فعل بتا وفعل ما فعل فقبلي. نعم بارك الله فيكم. فعل أو فعل itu antum ذتائي فعل atau فعل ما setelah ما apa ما fu'lin. Yang pertama fi'lun, yang kedua fu'lin. Dhuta'i fi'lun ma'a fu'lin. Ya, kita baca ulang. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa fa'alun aidan lahu fi'alu ma lam yakun fi lamihi i'tilalu aw yakumu dha'afan aw yakumu dha'afan fi aw yakumu dha'afan wa mithlu fa'ili dhuta'i fi'lun ma'a fu'lin faqbali. Naam barakallahu fikum. Wawu harfu atfin atau afwa isnafia fa'alun. Naam wawu harfu atfin ya. Fa'alun mubtada' marfu alamat rafihi doma. Aidon maf'ul mutlaq li fi'lin mahduf. Lahu dari adu ya ya adu ya udu. Lahu lam harful jar hak fi mahalli jarin khobar thani lil mubtada khobar thanin muqaddam, khobar untuk khobar yang kedua untuk mubtada yang diakhirkan. Fi'alun mubtada mubtadaun thanin muakhar, mubtada kedua yang diakhirkan. Nah, lahu fi'alun mubtada dan khobar jumlah fi mahali rafin khobar untuk mubtada pertama yaitu fa'alun. Ma lam yakun fi lamihi i'tilalu. Naam. Ma masdariya. Tadi diartikan belum bait syair? Syair sudah diartikan bait ini. Belum ya? Belum diartikan? Naam, kita artikan terlebih dahulu. Wa fa'alun aidan lahu fi'alun. Naam, wazan fa'alun juga aidan juga lahu fi'alun. Naam, berlaku sebagai jamak. Ma lam yakun fi lamihi i'tilal. Sebagai jamak dari mufrad. Naam. Yang dia itu fa'al. Wazan fa'al. Fi'alun, wazan fi'alun ini menjadi jamak bagi isim yang mufradnya dari fa'al yang lam fi'ilnya bukan berupa huruf ilat. Malam yakun fi'lamihi i'tilal, yang lam fi'ilnya dia tidak terjadi i'lal, tidak berupa, bukan huruf ilat lam fi'ilnya. Naam. Au yakum mud'afan wa mithlu fa'il, atau dia itu bukan mudhaf, yang bukan huruf mu'tal, yang lamnya bukan huruf mu'tal, atau dia itu bukan dari isim mudhaf. Wa mithlu fa'al, dan yang semisal dengan isim fa'al yang tadi disebut di awal mubtada, dhuta'i yang bertak yaitu apa, fa'alatun, berarti fa'alun atau fa'alatun, yaitu fi'lun ma'al fu'lin faqbal. Nah, yaitu apa? Untuk isim fi'lun dan fu'lun. Untuk isim fi'lun dan fu'lun, faqbal, terimalah. Nah, diulang. Wazan fi'al berlaku juga untuk isim yang berwazan fa'al. Wazan timbangan wazan jamak kasro yang dia itu fi'al berlaku juga untuk isim mufrad yang berwazan fa'alun, selagi fa'alun ini lam kalimahnya bukan huruf ilat, lam kalimahnya, lam katanya, atau bukan dari mudo'af. Dan yang semisal dengan fa'al adalah fa'alah yang bertak, yaitu fi'lun dan juga fu'lun, faqbal, terimalah. Ya, terimalah itu disamakan. Nah, baca afan i'rab sekarang ya. Tadi disebutkan fa'alun mubtada, aidho mafhul mutlak, lahu khobar muqaddam, khobar kedua, untuk khobar untuk mubtada kedua. Kemudian fi'alun mubtada keduanya, khobar mubtada kedua dan khobarnya menjadi khobar bagi mubtada pertama. Nah, ma masdariyah dzarfiyah, lam harfun nafyin wa jasmin, yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam, alamatu jasmihi sukun. Nah, isimnya mana di belakang? I'tilalun isimnya. Fi harful jar lam lamihi majrur bi fi wa huwa mudhaf ha fi mahalli jarin mudhafun ilai. Nah, isim dan khobarnya yakun. I'tilalun isimnya yakun. Khobarnya tadi. Fi lamihi khobarnya. I'tilalun isimnya. Isimnya yakun. Au harfu atfin yaku ma'tuf ala yakun. Nah, ma'tuf wa ma'tuf ala majzumin majzumun misluhu alamatu jasmihi sukun muqaddaro ala nun mahdufa, sukun yang tidak kelihatan diperkirakan ada, yang ada pada nun yang dihapus, li takhfif, dihapus untuk takhfif, untuk meringankan lafad, asalnya yakun kemudian dihapus menjadi yaku. Nah, isimnya huwa ya, isimnya yaku huwa, kembali ke fa'alun yang di atas ya. Mud'afan khobarnya mansub alamatu nasbihi fatha, wawu harfu atfin mithlu khobar wawu mudhaf fa'alin mudhafun ilai. Dhuta'i mubtada'nya, mubtada' ta'nya mudhaf ilai, majrur alamatu jarihi kasra muqaddara alal hamzah mahdufa. Nah, ditulis kasar karena berkaitan dengan syair. Wa fi'lun wa harfu atfin fi'lun ma'tuf, ma'tuf kepada dhu. Nah, ma'tuf kepada marfu, marfu'un mithluhu. Ma'a dharaf fu'lin mudafun ilai, ma'a dharaf wa huwa mudaf fu'lin mudafun ilai. Faqbal fi'lul amrin, fi'lu amrin majzum bisukun wa fa'iluhu mustatir wujuban anta. Ya, baca, lanjutkan. Thumma qala syarih rahmatullah alaih ay ittarada aidan fi'alun fi fa'lin wa fa'latin ma lam yakun lamuhuma mu'talan aw mudha'afan nahu jabalun wa jibalun wa jamalun wa jimalun wa raqabatin wa riqabin wa samaratin wa thimarin. Naam, hasib. Qala syarih rahmatullah ay artinya, yaitu arti dua bait di atas, ittarada aidan fi'alun fi fa'alin wa fa'alatin. Naam, wazan fi'alun, wazan jamak kasra fi'alun, juga berlaku untuk isim yang berwazan fa'alun dan fa'alatun. Malam yakun lamuhuma mu'talan au mudha'afa, selagi lam kalimatnya, lam katahnya itu bukan huruf ilat dan juga bukan mudha'af. Nahwu contohnya jabalin wa jibalin. Nah, jabalun fa'alun, jibalun fi'alun. Nah, gunung. Jamalun wa jimalun, nama atau jamalin wa jimalin, unta. Warakobatin warikobin, enam leher atau bisa diartikan budak, enam. Wasamaratin wasimarun, buah, enam. Baca. Qala syarih wattarada aidan fi'alin fi fi'lin wa fu'lin wattarada aidan fi'alun fi fi fu'lin fi fi'lun wa fu'lin nahwu dhi'bun wa dhi'abin wa rumhun wa rimahin wa ihtaraza min al-mu'talil lam tafata wa min al-mudha'afi ka talalin. Naam. Ay itarada aidan fi'alun fi fa'alin wa afan wa tarada aidan fi'alun fi fi'lin wa fu'lin. Naam, demikian juga timbangan fi'alun, timbangan jamak kasrah fi'alun, wazan ini berlaku untuk isim yang berwazan, isim mufrad yang berwazan fi'lun dan fu'lun. Nahwu contohnya dhi'bun dan di'abun. Di'bunnya mufrad, di'abunnya jamak. Di'bun, serigala, jamaknya di'abun. Warumhum, warimahun, nam, busur panah atau anak panahnya. Warimahun, busur panah ya. Rumhun, warimahun, busur panah. Wahtaroza minal mu'talil lami kafatan wa minal mudha'afi katolin, nam. Dan terkecuali keterkecualikan dari lafad pengertian mu'tal lam, nam, yaitu seperti fata, seperti pada isim fata. Fata asalnya fatayun, fa'alun. Nah, jamaknya secara kias seperti yang dibaca, yaitu fi'alun. Namun ternyata jamaknya bukan itu. Kenapa? Karena dia mu'talam, sehingga jamaknya lain menjadi fityatun. Nam, fityatun atau fityanu, fityatun atau fityanun jamaknya. Wa minal mudha'af juga terkecualikan dari yang mudha'af, seperti tolin. Nam, mudha'af lamnya double ya. Apa tolin apa tolalun, salah tulis kelihatannya. Ka tolalin, apa tulisannya pada antum, tolin apa tolalin? Tolalin, iya yang benar tolalin, di cetakan anak tolin, salah, tolalin, seperti tolalin mudha'af. Nam, tolalin dari fa'alun, namun jamaknya bukan tilalun, lain jamaknya, tidak mengikuti jamak yang ada di sini. Kenapa? Karena lamnya dia itu mudhaf. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita lanjutkan pada pekan depan insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.